Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh ya. Ibu, enak banget nih Ibu. Bening. Ini apa ini, Bang? Ini Ibu, ini paling bening Ibu. Wajahnya. Mandinya tahu? Heeh, pakai air santan. Biar putih aja, Bang. Nah, Bang, ini kita ngaji nih, semangat ya. Banget, Bang. Betul. Kita ngaji di mana? Di Taklim. Tangannya ke atas, Bang. Itu berarti semangat ya, Bang, ya? Kayaknya udah sering jemurin pakaian. Iya, ya. Abang Qodir, anaknya kembar. Ibu-ibu yang hadir, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat semuanya, semangat semuanya. Udah pernah sholat belum? Udah sholat. Abang udah sholat? Alhamdulillah. Jangan malas kalau sholat. Apa katanya, Bang? Belon, kan? Ngobrol. Ya Allah. Ngobrol kali, saking semangatnya itu, Bang. Ini pagi hari emang enak banget nih kalau kita nambah pengetahuan tentang ilmu agama. Ya. Udah gitu juga kita semangat kan nih. Pas ngaji itu namanya olahraga. Takling. Takling. Olahraga namanya, Bang. Iya, betul. Palanya muter, tangannya juga muter. Dan kalau puyeng, abang yang ngebatin. Sholat itu juga olahraga. Olahraga. Gerak semua. Betul banget, ya kan? Bang. Jadi kalau kita jarang sholat, jarang olahraga. Bang. Jarang olahraga. Makanya kita juga pengen tahu nih, Bang. Apa sih hikmah sholat itu sendiri, manfaatnya tuh apa. Terus kalau misalnya kita males sholat, itu hukumannya apa, Bang? Apa itu tercatat dalam Quran dan Sunnah nih kalau malas sholat ini dapat dari Allah seperti ini hukumannya di dunia, di akhirat kayak begini. Kita pengen tahu ada yang akan dibahas ini adalah Ustadz kita. Ustadz siapa? Ini pohon bambu, di sana pohon boni. Ini Ustadz idolanya bukan cuma ibu-ibu tapi juga nini-nini. Langsung aja Ustadz Cekor. Gigi copot jatuh ke anting. Artinya? Diem-diem Ustaz Cepot pacarnya Ayu Ting Ting. Goyang terus Pak Ustaz. Minum sekuteng di hutan. Maksudnya? Ustaz Cepot ganteng, lihat gak pakai sedotan. Enggak, gak sedotan. Balas dong mantunnya. Mantun gak coba balas, pulsanya habis. Gimana Bang, tadi Bang, katanya kalau misalnya kita sholat kadang suka ada rasa malas nih Ustaz. Betul. Iya. Terus kalau misalnya ada rasa malas begitu, gimana biar kita tambah semangat buat sholat? Caranya gimana? Caranya terus nasehatin orang yang malas sholat. Iya. Nah tuh dia, langsung sapa aja Ustaz. Perlu saya bahas? Perlu banget. Terima kasih. Kita duduk. Mohon izin. Iya. My darling. Wih. Bisa. Ya. Kenapa itu megang perut, ha? Amit-amit cabang baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alladzi aujabana bis-shalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Pemirsa TPRI, segenap para pencinta dakwah Islamiyah yang dirahmati oleh Allah dan ibu-ibu yang aku sayangi. Ya, amin. Rukun Islam yang kedua adalah sholat. Secara lugawi, etimologi, sholat artinya ad-du'a. Secara syara, terminologi, aqwalun wa af'alun mubtatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Ucapan, perbuatan yang diawali dengan takbir Allahu Akbar dan ditutup dengan salam ke kanan wajib, ke kiri sunnah. Paham? Hukumnya sholat wajib. Apa dalilnya? Aqimus sholah wa atuz zakah. Allah berfirman dengan menggunakan fi'il amr, al aslu fil amri lil wujub, itu kata ilmu usul fikih. Berarti sholat itu wajib. Dari akil baligh perempuan 9 tahun sampai ia mau meninggal dunia walaupun sakit wajib sholat. gak sanggup berdiri, duduk. Duduk gak sanggup, berbaring. Berbaring gak sanggup, isyarat kedipan mata. Mata gak kedip, matinya orangnya. Sholatin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam An-Nawawi, dalam kalangan Imam Al-Ghazali, beliau berkata, sholat kalau digambarkan bagi kita manusia seperti badan kita nih manusia semua. Dan sholat itu adalah palanya. Jadi kalau ibu punya badan gak punya pala, pasti kan mati. Kalau ada orang punya badan gak punya pala, hidup. Pampir. Nenek-nenek. Senyumnya kayak Ayu Ting Ting. Ibu, bapak, pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Kenapa kadang-kadang kita nih malas sholat? Ini yang perlu saya jawab. Ngaji pagi ini penuh hikmah. Walaupun dibarengi dengan bercanda. Tapi candanya penuh hikmah pakai dalil. Betul kagak? Betul. Banyak jawabannya. Kenapa kita malas sholat? Satu. Karena iman kita nih yang kurang tebel nih iman. Makanya iman ini tebel-tebelin, Bu. Murnya kenceng-kencengin iman kita. Akibat pergaulan bebas. Akibat majunya teknologi tanpa filter agama. Iman bergoyang. Yazdu wayankus. Kalau iman lagi kenceng mah sholat. Masya Allah. Sampai sebelum waktunya udah sholat. Rajin. Belum azan udah sholat. Gak boleh itu. Tapi kalau imannya lagi kendor, Dil. Sholat, masa Allah. Apalagi kalau kondangan dah. Allahu Akbar. Terburu-buru. Celekam, celekum, ciluk. Gua mau kondangan. Betul apa betul? Iya apa iya? Paham? Cocok? Cok, gali, cok, gala, gacok. Cok. Pak Ustadz, ntar Pak Ustadz. Kenapa, Pak? Ini tetangga saya ada yang malas banget sholat. Ada orangnya enggak? Rencananya mau datang ke sini. Ini yang perlu saya nasihatin. Harus dipanggil ya, Bi? Panggil. Panggil, Pak. Panggil. Ntar Pak Ustadz ya? Iya. Tuh, kalau malas sholat begitu nih, kita akan tahu nih siapa yang malas sholat nih. Ntar gimana solusinya ya? Assalamualaikum. Apa gimana sih, Pak? Sholat dong, Pak. Jangan suka tinggalin sholat, Pak. Ma, stop, stop. Jangan itu-itu aja yang mama bicarain. Sholat, sholat, dan sholat. Papa ngerti. Kalau... Iya, mama juga pas selalu ngingetin papa, kan? Ma. Sekarang gini, gimana mama gak marah? Kalau juhur juga begitu, antar asar juga begitu. Gimana papa mama ngerti, gak marah-marah? Ma. Papa ngerti maksud mama. Tapi tolong, papa ini sibuk kerja. Papa sibuk kerja, ma. Jangan sampai kerjaan papa terlantar cuma gara-gara sholat. Mama juga ngerti. Tuhan juga tahu kok. Udah, Ma. Udah. Jangan dibicarain lagi. Papa sholat. Ya, kalaupun papa telat, itu karena papa kerja. Gitu. Tapi papa keseringan telatnya. Iya, papa ngerti. Udah. Stop. Jangan dibicarain lagi. Kalau mama kepingin memberitahukan kepada papa, beritahukan secara baik-baik. Mama jangan pakai marah-marah. Ya, gimana mama nggak marah? Mama kan udah sering ngingetin papa. Iya. Udah, stop. Kita stop. Bang, gara-gara abang sih. Apa sih? Abang telat ngasih uang gaji. Hah? Jadi kayak begini kan, Bang? Gaji apaan? Gaji bulanan. Kemarin ayo buka amplop kenapa cuma 1.000, Bang? Bentar, maaf, Neng. Kenapa? Kita kapan nikahnya? Meminta gaji sama saya. Lagi tuh melihat berantem mulu, Bang. Nah, ini makanya. Karena berhentinya ngoceh, ini ngoceh. Itu juga ngoceh. Saya yang mengahin. Suaminya ngoceh, istri ngoceh. Apaan abang ngelongol dan ngoceh? Saya mengahin takut ngeroces. jangan ribut-ribut, nggak enak ada Pak Ustadz. Nanti kalau punya masalah apa aja, diobrolin sama Pak Ustadz. Ya, duduk aja, Bang. Duduknya biar kita selesai masalahnya, duduk deh. Tuh, Pak Ustadz tuh bagaimana tuh, Ustadz? Ada apa ini, Neng Lulu, ada apa ini? Yang atuh ngoceh males sholat, lalai sholat. Suaminya bilang, ya nanggung kerja ya. Nggak selesai kalau misalnya sholat tuh kayak begitu. Gimana? Ini nih, udah rezeki sulit. Kerja sulit. Makan cuman tempe, tahu, toge, terong, takokak. Rumah doyong, sholat kagak, bagaimana mau berkah? Nih, dengerin nih, ada ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh murid saya. Biar ente ngerti, arti penting pelaksanaan sholat. Allah tuh kagak butuh sholat kita, kita yang butuh sholat kepada Allah. Kita sholat, Allah kaya, kita enggak sholat, Allah juga kaya, kita yang butuh. Nih, dengerin nih, santri saya membacakan Al-Quran. Silakan santri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimi s-salah. Inna s-salata tanha anil fahsyai wal munkar. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ente paham itu ayat? Ente ngerti maksudnya? Agar ente lebih ngerti lagi. Nih, ada artinya nih. Ya, Al-Ankabut 45. Nih, baca nih, baca sendiri biar ente paham. Baca yang tegas, yang pahami dengan baik. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Qur'an. Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan mungkar dan keji. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Syukur Alhamdulillah. Dengan ayat yang dibacakan tadi dan sari tilawah artinya yang ente baca. Biar ente ngerti. Maaf ya, suaminya biar dia ngerti. Sini. Nah, yuk dipanggil. Ke depan. Allah sudah sayang sama kita. Allah berikan fasilitas hidup kita. Allah sehatkan kita. Allah berikan kita segalanya. Kenapa kita kurang bersyukur kepada Allah? 24 jam yang Allah berikan waktu kepada kita. Cuma berapa menit sih kita sholat? Berapa lama sih kita sholat? Tidak ada orang mati karena sholat. Tidak ada orang susah karena sholat. Bahkan semakin kita dekat kepada Allah, semakin kita khusyuk ibadah kepada Allah, semakin gampang hidup kita kepada Allah. Kenapa? Kullun minallah wa kullun ilallah. Semuanya berangkat dari Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Mukamu yang tampan, tu basuh sama air wudu. Malu sama Allah. Mukamu yang tampan, sujudin tuh. Mejeng mulu sama perempuan malu-malu. Betul gak, Bro? Saya aja ganteng soal. Ada satu riwayat dalam kitab Ziratun Nasihin. Nih, dengerin. Di zaman sahabat, di zaman Rasul, ada orang meninggal dunia. Itu anaknya datang ke masjid ingin berjumpa kepada Rasul. Masuk ke masjid, takut. Dia mundur, butuh Rasul. Bergujur air mata dia, menangis sedih. Rasul melihat, Rasul menyamperi dan berkata, Mayab kike ya sab, kenapa kau menangis wahai anak muda? Anak muda itu menjawab, saya menangis karena bapak saya meninggal dunia. Cuman ya Rasul, yang mandiin kagak ada. Yang ngapanin kagak ada. Yang nyolatin kagak ada. Yang nguburin tidak ada. Dibiarkan bapak saya meninggal. Rasul itu menyuruh kepada sahabat, ya sahabat silakan datang, lihat apa yang terjadi. Setelah itu sahabat datang melihat, dibuka penutup mukanya, Allahu Akbar Rabbal Baraya. Ternyata yang meninggal itu mukanya bu, bukan muka manusia, badannya manusia. Mukanya muka babi. Subhanallah. Ente mau jadi muka babi? Jangan, Bi. Jangan, Ustaz. Kemudian sahabat bertanya itu kepada anak, "Ma, fa'ala abuka fi hayati?" Emang dulu apa yang dikerjakan oleh bapakmu? Masa hidupnya? Suara terpatah-patah menjawab dengan derayan air mata. "Bapak saya bukan penjudi, bapak saya bukan pemabok, bapak saya bukan penjina. Cuman di masa hidupnya mukanya belum pernah tersentuh dengan air wudu. Mukanya belum pernah tersentuh dengan sajadah, enggak pernah sholat." Ulaika kal an'am bal hum adhall. Allahu Akbar. Kalau itu kejadian dan dinyatakan di masa sekarang nih, Masya Allah. Betul gak, Bu? Betul. Iya apa iya? Iya. Badan sehat kalau kita sholat, apalagi sholat subuh. Itu sholat yang disaksikan oleh malaikat. Sholat asar, sholat pergantian malaikat tuh, Bu. Itu malaikat siang, itu asar kembalinya itu. Malaikat malam turunnya asar itu. Masya Allah ya Rabbi. Kenapa ente mal sholat? Jawab dengan jujur. Sama istri mungkin malu, sama saya enggak. Ayo. Gini, Ustaz. Saya ini kan sibuk kerja. Allahu Akbar, Anda paham. Ma'asyiral muslimin, jangan dewakan dunia, jangan sembah dunia. Dunia itu titipan sementara, betul kagak? Sembahlah yang menciptakan dunia, yang memberikan kepada kita dunia, Allah. Dunia itu cuma sekedar titipan. Nanti kalau kita mati, kita enggak akan bawa rumah gedong. Ditinggal tanah luas. Ditinggal baju yang kita pakai. Dilepas cuma diganti dengan kain kapan. Istrimu yang tersayang katanya. Jadi janda, mungkin nikah sama gua. Jangan, Ustaz. Oh ya enggak. Makanya sholat. Apakah ente pengen sholat nanti kalau tua gitu? Sekarang masih muda kali, ntar aja taubat kalau tua begitu ya? Iya. Kebanyakan sih orang-orang sekarang begitu. Say. Masya Allah ya Rabbi. Ibu. Ya. Ibu tahu nggak kapan ibu mati? Tahu. Ibu tahu di mana ibu akan mati? Ya. Caranya apakah sakit di rumah sakit? Apakah ditabrak ibu tahu? Ya. Bi ayyi makanin. Bi ayyi waktin wa bi ayyi halin namut. Ar-ruhu min amri Rabbi. Kita enggak tahu orang yang sakit bisa sembuh, yang sembuh dead mati. Persiapkan diri untuk mati. Apa modal mati? Lihat dalam ayat yang kedua surah Al-Muluk. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amal ibadah dan amal ibadah yang terafdol salat. Sholat kunci dari ibadah-ibadah yang lain. Ente rajin sedekah, enggak sholat. Ditolak oleh Allah. Kasih nafkah istri, anak. Enggak sholat, ditolak pahalanya oleh Allah. Kenapa? Sholat kunci dari semua amal ibadah. Nih, ya, kalau nyari calon istri, cari yang rajin sholat. Santri-santri saya banyak noh, di pesantren, di Tangerang kota. Alhamdulillah saya jomblo. Syaratnya, satu. Ente kudu hafal Al-Quran. Ya. Alhamdulillah hafal, Pak Ustaz. Hafal kulhu mulu. Sholat zuhur, kulhu. Sholat asar, kulhu. Sholat maghrib, kulhu. Atau malaikat, lagi, kulhu lagi. Ya. Diketawain tuh, Pak, malaikat. Nih, contoh nih Ustazah nih. Al-Quran yang tebal, 6666 ayat, 114 surah, 30 juz. Sama Ustazah dulu dia apal. Kalau gak percaya, saya bukti ini. Saya kebiat nih halaman yang pertama. Iya. Ya? Ya? Terusin, Ustazah dulu. Halaman yang pertama, terusin bacaan saya. Iya. Alhamdulillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tuh, halaman pertama. Alhamdulillah. Halaman terakhir. Berarti Pak Ustaz ya. Halaman terakhir sekarang. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Hafal Bang, alhamdulillah. Halaman pertama sampai halaman hafal semua. Alhamdulillah. Tuh Bang, makanya nyari yang hafal Quran ya. Maaf ya, buah kenari ada di puun. Maksudnya Abang mau nyari yang 60 tahun. Maaf Pak Ustaz. Ini apa? Pendek-pendek semua Pak Ustaz. Coba yang panjang. Panjang katanya. Ibu pun sama, kalau ingin mencari mantu jangan yang kaya saja. Astaga. Jangan anak pejabat saja. Gira yang santri aja. Masyaallah, enggak level. Waduh, anak gua dikasih berkat kali. Ya. Makan berkat dulu. Nih, jebolan pesantren nih. Siapa yang enggak suka sama saya? Termasuk nenek-nenek jatuh cinta. Ntar malam tidur mimpi saya. Bayang-bayang di wajahku selalu menggoda kamu, oh nenek-nenekku. Ma'asyiral muslimin, segenap para pencinta dakwah Islamiyah TPRI yang dirahmati oleh Allah, ibadah kepada Allah. Oleh karena itulah Islam mengajarkan kepada kita, sibuk di kantor, sholat datang. Lagi rapat no di kantor DPR no. Biar kantornya berkah, biar rakyat berkah. Tinggalkan tuh kantor. Lagi rapat sidang pleno. Terdengar sayu azan. Allahu akbar. Pimpinan sidang ketok palu. Kita tutup sementara salat. Begitu dong, betul kagak? Betul. Iya apa iya? Iya. Baru kerja gaji kecil aja salat ditinggalin ya. Pulang-pulang biru ya. Nanti kalau kita meninggal dunia di alam kubur kita sendiri belaka, badan kita ditutup sama dinding arik, muka yang ganteng diusepin ke tanah, dua malaikat yang datang penjaga pintu neraka cuma satu, neraka begitu luasnya, penjaga pintu surga yang luas cuma satu. Tapi alam kubur yang sempit, dua malaikat yang munkar dan nakir. Pertanyaannya yang pertama, marobuka, who is your God? Malaikatnya cepot. Siapa Tuhanmu? Jawabannya bukan kau apalin, dilaksanain. Sholat kepada Allah. Wa tuqallimuna aydihim. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut tidak boleh menjawab, enggak boleh bersuara. Yang berkata adalah tangan-tangan kita. Kaki menjadi saksi. Apakah tangan berkata waktu sholat Allahu Akbar? Apakah kaki ke masjid? Nanti dipertanyakan. Alhamdulillah. Ibu bapak pemirsa, banyak orang meninggal dunia itu sulit sekali. Sulit sekali orang meninggal dunia. 3 tahun gempor dia. Tidur di situ, makan di situ, mau mati sulit. Kenapa? Allah udah berikan azab sebelum matinya aja. Dengan sulit matinya. Karena apa? Tariku sholat yang meninggalkan ibadah kepada Allah. Na'udzu. Ibu, ya. Kalau suami enggak sholat, ibu wajib menegur suami. Ya. Kalau suami melihat istrinya enggak sholat, tegur. Wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Istri ente tuh bener. Menasihatkan ente. Harta kekayaan bukan jaminan bahagia. Bahagia orang nih hati. Hati orang yang penuh rahmat Allah itu dalam bahagia. Kenapa ia mendapatkan rahmat Allah? Karena ia mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Nah, Allah iya. Jawab dalam Al-Quran. Ia karena budu, wa iya karena sani. Iya. Allah. Ini jadi gak enak nih, ya Allah Bang. Bagaimana dong? Ini udah berkumpul semuanya. Cuma air belum diambil, Bang. Nah, sih bukan dari tadi. Air yang buat ya, Bang, ya? Ini buat ini. Ya. Dengerin. Ya. Ya. Kalau ngambil air, kudu yang enak. Mm-mm. Oh. Kamu itu perlu dihormati. Tuh. Apalagi tamunya nih ustaz. Jangan air putih, susu. Lah ustaz dikasih air putih kayak ikan mujair. Ya udah kalau gitu mangga ranum. Iya, kita ambil nih. Tuh. Datang. Senang Pak Ustaz udah? Iya. Susu tapi, udah liar? Susunya enggak ada. Bagaimana Bang? Ini namanya teh manis, Bang. Enak nih. Spesial Pak Ustaz. Spesial. Ya, diminum dulu. Jangan pada berantem lu. Tadi kan udah dengerin ceramah tuh. Mudah-mudahan sih bisa nenangin hati. Biar adem deh, ya. Alhamdulillah. Manisnya air semanis yang bawain. Iya, Pak Minum Ustaz. Main. Ibu-ibu mau? Enggak katanya. Habis, Bu. Neng. Kenapa sih rezeki kita itu sulit? Karena kita jauh nih kepada Allah. Iya. Kalau kita jauh kepada Allah, Allah akan jauh sama kita. Fa in tadnu minni tadnu minkal mawaddati. Fa in tan'ani talqani anka na'ya. Kita dekat kepada Allah, Allah akan dekat kepada kita. Kita jauh kepada Allah, Allah akan jauh kepada kita. Bagaimana kita akan dapat rezeki kalau kita jauh kepada yang mengasih rezeki? Kalau di rumah dengerin nih ke rumah nih. Oh, dengerin Pak. Datang subuh terdengar sayu azan. As-salatu khairum minan naum. Bangun, salat. Ente jadi imam tuh. Imam rumah tangga, imam salat. Ente tuh makmum, pantas suami istri. Allahu Akbar, kata istri saya. Allahu Akbar. Ya Rabbi, malaikat senyum. Ntar pagi-pagi ada orang tuh nganterin duit. Amin. Bayar utang. Amin. Bayar utang. Cuman orang sekarang nih hubur dunia. Yan saunal kubur, yuhibunal kusur. Mereka lupa sama kuburan. Sedangkan mereka nanti akan kembali ke kuburan. Yang dia mereka ingatkan. Rumah, gedung, kemewahan. No. Dibutakan oleh Allah. Karena ia belaga buta hidupnya kepada Allah. Dengerin lu, bangun-bangun. Ngerti gak lu? Bangun aja, Bu. Anak tuh ajarin sholat tuh. Alimu auladakumu sholat. Anak ajarin sholat. Tuh kayak anak saya, bu. Rajin sholat. Semuanya rajin banget kalau lagi mau. Apalagi istri saya, bu. Tahajudnya nggak pernah alpa. Kalau lagi sadar. Pak Ustaz, ini baik. Mohon maaf Pak Ustaz, saya mau nanya. Iya. Ada teman saya, saking dia mungkin berdosa kali ya, bagaimana punya masalah atau punya dosa, itu pada waktu sholat itu dia nangis. Keluar air mata itu sholatnya sah atau tidak? Boleh-boleh aja. Air mata itu kagak najis. Boleh aja. Boleh. Bagus. Yang namanya sholat itu doa. Lafaznya itu doa-doa. Duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni. Ampuni dosa saya ya Allah. Diam-diam saya kawin lagi. Apa emang? Bergujur air matanya dia ingat kepada Allah. Itu begitu. Boleh. Asal jangan lagi sholat ingat sama kondangan. Itu dia masa-masa. Lagi sholat, waduh. Kayaknya gue terlambat kondangan ini ya. Udah pada dateng nyalain gue belum ini. Akhirnya sholat dikejar. Ingat gak Neng Lulu? Apa itu? Di zaman Rasul itu Nabi pernah ngomelin sahabat. Oh gitu. Karena apa? Sahabat itu sholatnya lupa. Lupa. Lupanya karena banyak mabuk saat itu. Homer mabuk-mabuk kan belum diharamkan. Gara-gara itulah diharamkan. Diharamkan. Itu sahabat Nabi itu. Lupa. saya juga kadang-kadang sholat juga saya ini. Kalau zuhur kadang-kadang dua rakaat apa tiga ya. Nah, kalau kayak lupa begitu tuh gimana tuh? Kita ambil yang mana keputusannya? Ini udah dua, udah tiga, apa gimana ya? Apa ragu gimana? Ada ragu-ragu, ambilnya keputusannya ulama gimana? Ulama dalam kitab ilmu fikih dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in, ambil yang sedikitnya. Sedikit. Entar nih terakhir abis kita baca At-Tahiyatul beres, jangan salam. Sujud lagi, namanya sujud sahwi. Subhana man layanamu wala yasu. Subhana maha suci zat yang kagak tidur dan gak pernah lupa. Siapakah dia? Allah gak pernah tidur. Allah yang gak pernah lupa. Ente ngorok mulu, subuh ketinggalan. Sama nih, ganteng-ganteng gak sholat. Sama nih, Tat. Iya. Kalau dibangunin sholat subuh, jawabnya begini. Nanti mah lagi tanggungan. Masya Allah. Ini salah pilih sih. Harusnya pilih siapa? Iya, itu masalahnya. Kembali, ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Ibadah kepada Allah. Tanda orang yang munafik. Ku salah. Kalau sholat tuh malas, berarti ente sudah mempunyai tanda-tanda orang munafik. Bagaimana menghilangkan tuh sifat nifaq, kemunafikan yang ada pada diri ente? Ruka'an sujadah, tanda umat Nabi adalah ruku, sujud, ibadah kepada Allah. Dan sholat yang kamu tinggalkan dulu, qada, dalilnya ada dalam kitab Syarah Fathul Mu'in. I'anatut talibin. Allahu akbar. Kayaknya dia mau nanya nih. Ya, Ibu, beri terasi di terakan. Ibu-ibu yang mau dapat solusi silahkan. Siapa? Ayo. Takkan Ibu yang mau beri terasi. Bukan Abang, dapat solusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Aro dari Masjid Taklim Al-Hikmah Jati Mulia. Ini ada yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz. Aduh, kenapa sih Bu nunduk aja malu-malu? Apa yang mau ditanyain Bu? Nah, kalau saya jadi nunduk aja. Ngomong dulu. Ini Pak Ustaz, saya kan lagi sholat. Kalau atahiyat terakhir, saya pengen buang angin gitu Pak. Apakah diterusin apa enggak tuh Pak? Waduh, lagi sholat. Atahiyat terakhir itu Pak. Lagi sholat, rakaat yang terakhir, pengen tentu dia. Iya. Udah mau habis. Udah getar-getar. Tenangkan kali Pak Ustaz. Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ibu terusin boleh, ibu ibu batalin enggak apa-apa. Kalau enggak, maksudnya ibu terusin sholatnya, ibu tahan tuh. Tapi jangan sampai keluar walaupun dikit ya. Cuman hukumnya makruh. Mempertahankan sholat, kita pengen kentut, kita tahan, hukumnya makruh. Sholatnya sah. Kalaupun ingin dibatalkan, membatalkan sholatnya karena pengen kentut, tidak diharamkan. Untuk lebih kehusuan. Tuh. Makanya kalau pengen sholat, dipersiapkan. Kata Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, di antara tanda pengen sholat kita usu, dipersiapkan sebelum sholat tuh. Kalau kentut, kentutin dulu. Kalau pengen buang air besar dulu. Memang waktunya itu, Pak. Hah? Gak bisa dicak kompromi. Ya, bisa dipaham ya. Ya. Udah ngerti ya? Ngerti gak, Bu? Insya Allah. Alhamdulillah. Pantesan dia nunduk-nunduk tadi. Ternyata kepanjalu lihat pohon beringin. Malu-malu mau buang angin. Bisa aja, Ibu. Ada lagi yang mau nanya, Ibu, siapa? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Ustaz, kita yang ganteng. Iya, dibilang ganteng nih. Dibilang ganteng, igur hidung gue mengganteng. Ini Pak Ustadz, perkenalkan saya Ibu Umi Kulusum dari Majelis Taklim Al-Hikmah Jati Mulia. Ya. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ustadz kita. Baik. Begini Pak Ustadz, dalam sholat sering saya, bukan sering sih, sudah pernah sekali kainnya itu kedodoran. Terus saya sholatnya bingung, apa seterusin, apa tuh sedandanin kain yang copot itu. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, sendiri apa jemaah itu? Bagus. Nik, Dil, Neng Lulu. Kenapa? Nih. Ngeri sini. Nah, panggil lagi. Nah, panggil lagi. Bilangin sama istri ente kalau sholat dipersiapkan tuh. Iya, iya. Mau kena udah tai balangan. Ya hitam, gak pernah dikuat tukar. Kalau ke Allah lo buang aja baju, empat setel. Ini salah ini, betul gak ya? Kalau ingin mejeng, kalau ingin ria, ria kepada Allah dihalalkan. Halal. Mejeng sama Allah tuh halal. Tapi mejeng ria sama manusia, haram hukumnya. Dipersiapkan kalau sholat tuh. Iketannya kudu yang kenceng. Nah ini iketannya udah gak kenceng. Mana kainnya tipis. Pas sujud robek. Kelek. Apaan tuh? Allahu Akbar. Besok kalau pulang kerja, beliin mukena terus isi kita. Berikan kena-kenan. Ketok pintu, assalamualaikum. Di balik tabir pintu terdengar sayu jawaban indah, bak seperti suara Sri Kandi istrimu. Waalaikumsalam. Tadi di tengah perjalanan aku mendapatkan ini, yaitu mukena untuk apa kata istrimu. Ya Allah, ternyata nasihat saya diterima. Suami saya beliin mukena berarti dia udah mau sholat tuh. Husnuzon namanya. Nah ini mah istri dibeliin kudungan aja gak pernah. Apalagi mukena. Orang suaminya gak sholat. Bagaimana akan menjadi imam dalam rumah tangga? Betul, betul, betul, betul. Iya apa iya? Iya. Rasulullah, ma'asyiral muslimin, pemirsa TPRI yang dirahmati oleh Allah pernah bersabda, jangan kau jadikan rumahmu kuburan. Jangan kau jadikan rumahmu itu kuburan. Rasul ditanya, maksudnya apa ya Rasul? Rumah yang penghuninya tidak sholat, itu rumah seperti kuburan. Berarti penghuninya dianggap mati. Berarti ente bukan manusia. Udah memerdi ente. Matinya nampak banget ya. Aduh, biru ya, biru. Ini gue bentol nih. Iya, iya, iya. Macem-macem ya masalahnya ya. Itu dia. Kalau kita bawa, bawa minyak angin, ame deodorant. Yang atuh masuk angin, yang atuh kedodoran. Bang. Ini ada lagi yang mau nanya? Iya. Siapa? Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ustadz Ganteng. Iya. Nama saya Ibu Yuliana dari Majelis Taklim Hikmah Bekasi. Iya. Yang saya tanyakan, ini masalah doa kunut, Pak Ustadz. Iya. Itu doa kunut sunnah apa wajib hukumnya? Doa asal kunut. Sebelumnya dan sesudahnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa kunut itu kata ulama sunnah muakkadah. Jadi kalau seandainya ada bapak-bapak yang tidak pengen, tidak mau untuk membaca doa kunut, tidak apa-apa. Kalau ingin membaca juga silakan. Yang penting sholatnya jangan dikurangin rokaatnya. Gak apa-apa soal doa kunut mah. Ya bu ya? Iya. Ya bu? Iya. Ya. Saya gak sholat ya Ustaz. Iya. Lagi haidoh. Saya berdoa kepada Allah tapi menggunakan doa kunut. Allahumma dini fiman hadait. Wa'afini fiman afait. Wa tawallani fiman tawallait. Wabarik li fima a'toi. Boleh. Ibu lagi haid. Ibu gak sholat kan? Tapi ibu berdoa begitu. Boleh. Gak apa-apa. Doa doang kan? Lagi haid kena larangan. Oh. Tuh dia. Makin seru nih. Taklim. Taklim. Adeknya nya hobinya lari pagi. Yang mau bertanya siapa lagi? Yeah. Ada lagi. Ada. Oh, yang kuning. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, saya ada dua pertanyaan nih. Banyak. Tadi kan Pak Ustadz bilang bagaimana caranya kita mengajak anak dan suami kita sholat. Caranya seperti apa? Terus kedua, bagaimana kalau apabila tetangga kita ada yang meninggal, terus kita nih yang masih hidup biarin aja orang itu. Terus hukumnya gimana itu Pak Ustadz? Maksudnya nggak nyolatin itu? Ya nggak nyolatin, dibiarin aja. Nggak ada yang datang, nggak ada yang gimana gitu. Iya. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Makasih. Pertanyaannya bagus. Dua. Wow. Udah menambah berarti ya Ustadz ya? Iya. Nanya apa naksir? Naksir kali Ustadz. Tenang kasih Bu. Dia lagi. Dipanggil lagi. Panggil lu. Iya. Kenapa? Gigi copot, minum sekuteng. Apa artinya? Ustaz Cepot memang ganteng. Ya, itu dia. Gigi copot, makan mana? Maksudnya? Gantengnya Ustaz Cepot dilihat dari mana? Ya. Kecil. Dideketin remeng-remeng ya. Ibu, pertanyaan yang pertama, bagaimana keluarga saya, suami saya, istri saya, anak saya sholat? Pertama, doain. Yang kedua, kasih contoh, Bu. Anak pengen sholat, kita orang tuanya berikan contoh. Bukan nyuruh, tapi memberikan contoh. Itu yang bagus, tarbiyah namanya. Bukan ta'lim. Ini mah kadang-kadang. Ini bapaknya bisa banget. Ya. Hei anakku, sholat! Bapaknya gak pernah ke masjid. Anakku, sholat! Emaknya nonton sinetron berjamaah. Anteng banget ya. Robi, jangan begitu. Berikan contoh. Betul kagak? Iya apa iya? Iya. Bu, ibu pengen diajak tidur nih sama suami nih. Suami pengen tidur sama ibu. Ngerti gak maksudnya tuh? Suami ibu belum sholat isya. Ibu wajib menolak. Oh, maaf papa. Bukan jatahmu berkurang malam ini. Tapi sholat dulu, setelah itu, ayo, mau berapa rit? Ya! Aduh. Bo, nanti anaknya tuh soleh-soleh. Karena diawali dengan sholat. Tuh, kayak bapak saya, ibu saya, pengen punya anak saya, sholatnya kerajinan, begini jadinya. Benar. Tapi Ustaz, saya boleh tanya nggak Ustaz? Boleh. Gini Ustaz, kita mau melakukan sholat itu kan harus membacakan Al-Fatihah. Iya. Sebelum kita melakukan Al-Fatihah, kita baca Bismillah dulu. Iya. Ya. Ada Al-Fatihah, ada Bismillah yang dilafaskan. Iya. Dan ada Al-Fatihah, Bismillah yang di dalam hati. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Ittifaqul ulama min jumhuril ulama. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Ngetin ya. Kalau surah-surah yang lain, Al-Baqarah, Ali Imran dan sebagainya, itu enggak. Makanya kalau kita sholat, Fatihah itu dibaca. Soal dikencengin bacaannya atau sama-sama, itu enggak apa-apa itu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Diam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak apa-apa. Yang penting dibaca karena itu ayat yang pertama. Ibu bapak, ini pertanyaan. Bagus. Ya kagak? Iya. Kita bukan berbicara masalah ikhtilaf. Huruf cabang. Tapi ini perlu dijelaskan. Kenapa? Yang namanya fikih itu hanya paham. Udah jelas paham bener. Apalagi yang memberikan materinya Ustaz Selebritis Tumaritis. Sebenarnya saya ganteng apa jelek sih, Bu? Ganteng. Ganteng banget. Ganteng. Itu orang-orang yang ngatain jelek makanya kotok kain. Bu ganteng kenapa megangin perut, Bu? Ganteng. Neng Lulu, kayaknya ada yang mau nanya lagi noh. Ada yang mau nanya lagi? Iya Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yohana yang dari Majelis Ta'lim Al-Hikmah Jatimulya akan bertanya kepada Ustaz Cepot. yang ganteng katanya. Katanya. Ah, kata siapa? Katanya. Silakan Ibu. Mau bertanya nih, yeah. Gimana kalau enggak disebutin namanya seorang ya ibu-ibu lah. Iya. Yeah. Salat pengajian terus. Dia salat, tapi salatnya singkat cepet gitu. Jadi di mana itu ada tumaninahnya? Kiranya itu aja pertanyaan. Terima kasih atas jawabannya kepada Bapak Ustaz Cepot yang ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat cepat gak pakai tumaknina? Ya. Bu, tumaknina itu wajib dalam sholat. Artinya tumaknina itu tuh tenang, adem, tentrem, cep. Enggak kayak senggotan tuh. Enggak kayak cabung-cabung. Allahu Akbar, diem. Sami Allahu liman hamidah. Lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya enggak tumanina, enggak sah salatnya, Bu. Oh, enggak. Karena salat itu di pandangan riyadhah itu olahraga. Iya. Biar sendi-sendi ini benar-benar. Allah enggak suka sama yang cepat-cepat. Kecuali boleh ada yang cepat salat kalau udah datang waktu. Nikah kalau jodoh memang udah jelas. Orang mati itu. Kalau mati, buru-buru tuh. Tuh kayak tadi itu pertanyaan tuh. Yeah. Terlambat dijawabnya. Kalau ada orang meninggal dunia, itu fardu kifayah. Kalau satu kampung itu ada satu orang yang ngurusin, yang lain gak dosa. Lebih, bagaimana kalau semuanya rame-rame? Itu lebih bagus. Makanya kata ulama, tanda orang yang soleh meninggalnya, tandanya tuh, yang nyolatinya banyak. Kalau ada orang meninggal, yang nyolatin cuma 3 orang, gua ketahuan nih. Jangankan sholat, amanah nangganya gak mau orang ini. Betul gak? Betul. Makanya dengerin nih bang. Dengerin? Iya. Panggil lagi, biru lagi. Kalau ente kagak mau sholat, kalau ente masa hidupnya nanti gak mau ke masjid. Kalau ente meninggal dunia, jangan minta disolatin di masjid. Masjid itu untuk orang hidup apa untuk orang mati? Untuk yang hidup. Orang hidup, bukan untuk orang mati. Lah ini mah masa hidupnya belum pernah ke masjid, apalagi sholat. Pas mau mati ini salam, istriku, nanti kalau saya mati, sholatin saya ya di masjid, bilangin sama masyarakat. Neng, dengerin. Yeah. Jangan dibawa, suruh datang sendiri neng dia. Kocok. Betul. Dengerin. Ampun. Jadi gebukin mulu nih. Kata Nabi, umur 10 tahun anak kagak sholat, pukul, tapi jangan nyakitin. Wajribuhum li asrin, anak 10 tahun kagak sholat, gebuk, tapi jangan menyakiti. Ini bukan 10 tahun, udah punya istri. Gebuk. Nomor sholat, gebuk. Bang biru gak tuh bang? Biru dah nih. Lama pendek orangnya. Kayaknya nyium-nyium bau itu dia. Buat mana? Saya lagi nyetrika tadi. Lupa Pak Ustaz. Bukan matiin. Ya Allah, gimana ini ya? Abang, bagaimana dong? Dangus? Iya, pergi belanjaan, beli kue pancong. Apa tuh? Itu setrikaan gosong. Beli lagi besok, gak usah pakai setrikaan colokan. Apaan? Pakai arang. Biar semangat kita tes dulu. Takling! Ya Allah, tadi berarti seru banget ya pembahasan kita. Ada yang nanya macam-macam. Wah, pokoknya tambah luas kita tahu, tambah luas juga pembahasan kita. Dan Ani jadi mau tanya nih. Boleh, silakan Bos. Mau tanya boleh? Boleh. Ustaz, bagaimana? Kadang kan jelas deh, aqimu sholat, dirikan sholat. Yeah. Orang tibang melaksanain doang, tapi ngediriinnya enggak. Misalnya sholat, nah sholat. Gosip, lancar. Iya. Ngutang, kagak dibayar lah, ya. Nah. Yang ketawa. Bagaimana itu, Ustaz? Makanya Allah berfirmannya dalam Al-Quran, bukan af'alus sholat, tapi aqimu sholat. Kalau harus sholat, kerjain sholat. Tapi akimu, dirikan. Istiqomah. Sholatnya istiqomah, bukan Johor sholat asar kagak. Bolong. Asar kagak, maghrib lambat. Hmm. Isa tidur, subuh kebablasan. Betul kagak? Betul. Langganannya cuma Idul Fitri, Idul Adha. Betul kagak? Betul. Kalau Idul Fitri, Idul Adha mah di shop yang depan. Wih, semangat. Sambil nangis, Allah, wabar Allah, wabar Allah, wabar. Kata malaikat, lu ke semen Johor, goblok. Ngapain nangis? Iya, iya, iya. Ntar, Pak Ustadz. Ya, ada telepon Pak Ustadz nih. Iya. SMS, Bang. SMS. Apa itu bunyi SMS-nya itu? SMS ya, Bang ya? Coba lihat itu, salam dari siapa ya, Bang? Sini, kalau gak bisa, masih baca. Dari siapa? Itu handphone kagak ngerti itu. Lagi, Bang, handphone. Ini dulu, bahasa Cina, Bang. Dulu. Dari Bapak Mulyadi di Kalimantan Barat. Iya, iya. Ustadz Cepot yang ganteng. Iya. Tolong diterangkan apa ikobannya bagi orang yang melalaikan sholat. Ya, terima kasih. Ikob tuh hukumannya gitu. Hukumannya. Ini santri juga nih orang. Abang ikob itu. Ikob. Bu, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, baginda Rasul menjelaskan dalam hadis, orang yang meninggalkan sholat minal kabair, dosa besar. Nauzubillah. Tuh. Bagus tuh pertanyaan tuh. Dosa besar bisa dosa keluar besar dari ajaran agama Islam, dia enggak salat nih. Ma, gimana itu? Dosa besar berarti dosa. Mantap rokas salat. Tenang ya, Bu. Nabi nih. Kata Nabi, mantap rokas salata muta'amidan faqad kafara ji'ran. Orang yang sengaja meninggalkan salat, jatuh kepada hukum kafir. Astagfirullah. Alah salat nanti aja kalau tua. Bisa kafir. Makanya ibu bapak maaf, saya termasuk orang yang tidak suka tuh doa bersama tuh. Orang non Islam, campur baur dengan Islam, mari kita doa bersama. Saya termasuk nggak setuju. Kenapa itu, Ustaz? Lah kalau giliran ente misalnya orang non Islam berdoa, terus saya aminin, lah saya bisa kafir itu. Oh gitu. Kafir saya kenapa? Mengaminkan Tuhan dia, Tuhan dia musuh saya, betul kagak? Betul. Senes juga tuh. Kalau berdoa, berdoalah. Orang Islam di masjid. Betul kan ya? Betul. Orang non-Islam, silakan tempat yang lainnya. Jangan dioplos. Lakum dinukum. Waliyadi. Agamamu, agamamu. Agamaku, agamaku. Iya, iya. Ini termasuk hak asasi manusia kebablasan nih. Iya. Gara-gara hak asasi manusia kebablasan. Tanpa filter agama, anak kita bisa menolak sholat. Anakku sholat. Nanti kalau nggak sholat, dosa besar. Bapak termasuk berdosa nih. Apa kata anak gara-gara hak asasi manusia tanpa filter agama? Mbak, yang dosa saya, yang neraka saya, urusan saya. Bapak enggak perlu nasihatin saya. Hak asasi manusia kebablasan tanpa filter agama, anak kagak bisa mendapatkan nasihat agama. Nauzubillah. Bang, ayo lihat jam. Bang. Nabi. The time is over, Bang. Udah habis, Bang. Waktu udah habis, Bu. Aduh. Ya Allah, bagaimana? Masih besar. Kita pengen lagi ngaji bareng Ustaz Cepot tentunya di Taklim. Taklim. Tapi bagaimana, Bang? Kita tutup pakai doa ya, biar dapat berkah ya, Ustaz. Amin. Nantikan pengajian pagi ini, kita akan keliling kemana-mana. Muter terus. Betul gak ya? Betul. Makanya siap-siap kedatangan Ustaz Cepot Gonjales. Mari kita angkat kedua belah tangan seraya kita munajat minta kepada Allah sambil kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Khotoya. Jadikanlah kami dan keluarga kami, anak-anak kami, orang-orang yang pandai melaksanakan ibadah sholat. Ya Allah, terimalah sholat kami, terimalah amal ibadah kami, terimalah apa yang kami perbuat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hiasilah hidup kami dengan ibadah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang pandai beribadah. Rabbana ya Tuhan kami, kami adalah hamba-Mu yang banyak berdosa, bergelimang dengan dosa. Saat ini kami munajat minta kepada-Mu ya Rabb, ya Rabbi, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami. Kami lalai melaksanakan sholat, kami lupa beribadah kepada-Mu. Rabbana ya Allah, kuatkanlah kami untuk melaksanakan ibadah sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yeah. Alhamdulillah pemirsa di rumah, tentunya dari pembahasan kita tentang malas sholat ini sendiri tentunya bermanfaat, tambah semangat sholat. Inna sholat tatanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan juga munkar. Kita jaga diri kita untuk senantiasa muhasabah diri, untuk semangat sholat, mendirikan sholat. Bang, kita ketemu lagi ya. Tentunya di takling. Takling keliling. Nah, jadi ya semangat semuanya ngaji di takling. Dan pastinya kita nih berdua ya, Ipin Upin makan sambal terasi, kita ucapin terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.